Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa sayyidil mursalin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. معاشر المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله جميعا. Pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan memohon petunjuk, bimbingan dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab Sahih Al-Bukhari, masih kitab Al-Adhan, bab yang ke-78. Bab Al-Mar'atu Wahdaha Takunu Saffan. Al-Mar'atu Wahdaha Takunu Saffan. Makmum wanita yang sendirian tetap berada di safnya. Ya. Atau maksudnya adalah walaupun wanita itu sendiri tanpa ada orang lain, dia terhitung satu saf. Dia terhitung satu saf. Sementara makmum laki-laki, kalau dia sendiri, dia tidak terhitung satu saf. Dia harus bersampingan dengan imam, baru satu saf. Ya, seperti hadis bab-bab yang sebelumnya Abdullah bin Abbas, ya, dan pun posisinya di sebelah kanan imam, ya, baru terhitung satu saf. Sementara wanita tidak mesti dua orang, satu orang dia sudah terhitung satu saf berdasarkan hadis yang akan kita baca di bawah bab ini. Ya. Sebelum ini saya ditanya tentang seorang ayah membawa anak perempuannya yang berusia 6 atau 7 atau berapapun umurnya. Ya. Apakah boleh diletakkan di sab laki-laki? Nah, tentu tidak dibenarkan. Ya. Anak perempuan diletakkan di sab laki-laki dan dia memutuskan sab. Ya, memutuskan sab karena posisinya bukan di sana. Lain halnya dengan anak laki-laki, walaupun masih kecil, karena yang akan kita pelajari ini juga dan yang lainnya menunjukkan bahwa anak kecil itu juga terhitung satu saf. Artinya dia bersama dengan yang lain, dia yang lebih besar darinya juga membentuk saf. Seperti hadis yang akan kita pelajari. Walau dia kecil dan dia bersama yang dewasa, berdua mereka sebagai makmum, maka terhitung satu saf. Sementara anak perempuan letaknya berbeda, ya, posisinya berbeda, maka tidak dibenarkan dimasukkan ke dalam saf laki-laki, dan sebaliknya anak laki-laki dimasukkan ke saf perempuan. Misalnya ibunya sendiri merasa di belakang, kemudian ada anak laki-lakinya berumur 2 tahun, 3 tahun, ya, dia merasa sendirinya itu bukan satu saf, maka dibawanya anak laki-laki. Tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya karena berbeda tempat. Ya, berbeda tempat. Dan di zaman Nabi SAW, ya, jelas sekali bagaimana dipisahkan saf laki-laki dan perempuan. Ya. Dan kejadian seorang wanita yang baru masuk Islam malam harinya, dan salat pertama yang dia lakukan salat subuh, dan dia tidak tahu dipisahkan sabnya. Masukkah dia ke sab laki-laki? Dan kemudian yang berada di sampingnya, sahabat yang berada di sampingnya mengatakan perempuan di belakang. Ini menunjukkan bahwa sab laki-laki dan perempuan itu dipisah di belakang. Kemudian hadis, ya, hadis Nabi SAW bahwa yang terbaik dari sahab laki-laki itu yang terdepan, dan yang paling buruknya yang paling belakang. Sahab perempuan yang paling baik yang terbelakang, yang paling belakang, yang paling buruknya di depan, yang paling depan. Menunjukkan bahwa sahab perempuan itu di belakang. Ya. Sahab perempuan itu di belakang. Dan ketika ada perempuan yang dibawa ke sahab laki-laki, berarti dia tidak masuk ke dalam sahabnya. Kalau dia tidak masuk ke dalam sahabnya, berarti memutuskan sahab. Memutuskan sahab walau berapapun usianya. Kembali kita ke bab kita, yaitu wanita itu walau dia sendiri, dia sudah membentuk satu sahab. Sudah membentuk satu sahab. Bagaimana posisinya? Dia berada di belakang. Bukan di samping kanan, bukan di samping kiri. Dia mesti berada di belakang imam. Posisinya. Kalau dia terhitung satu sahab, sementara dia sendiri, mana posisinya? Apakah di sudut sana atau di sudut sini? Di belakang imam. Ya, seperti hadis yang akan kita pelajari ini. Hadisnya nomor 727. Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Amirul Mu'minin fil hadis berkata, haddathana Abdullah ibn Muhammad qala haddathana Sufyan an Ishaq an Anas ibn Malik radhiyallahu an qala sallaitu ana wa yatimun fi baitina khalfan nabiy sallallahu alaihi wasallam وأمي أم سليم خلفنا وأمي أم سليم خلفنا. Ini ada empat orang di sini, satu perempuan dan tiga laki-laki. Ya, satu perempuan dan tiga laki-laki. Nabi SAW datang ke rumah Ummu Sulaim dan diminta untuk sholat sunat di rumahnya. Dalam sebuah yang lain, ya, diminta untuk sholat sunat. Ini menunjukkan bahwa bolehnya sholat sunat berjamaah. Ya. Bolehnya sholat sunat berjamaah. Dan bolehnya sholat sunat berjamaah di rumah. Ya. Sholat sunat ya, berjamaah di rumah. Bukan sholat fardu. Sholat fardu berjamaah di rumah Allah, di masjid. Sementara sholat sunat berjamaah boleh di rumah. Ya. Yang pertama boleh sholat sunat berjamaah, dan yang kedua boleh sholat sunat di rumah berjamaah. Kemudian yang ketiga yang berkenaan dengan bab kita atau sebelumnya, yaitu susunan sab, ya, bahwa dalam kondisi makmum laki-lakinya lebih dari satu orang, maka ia mereka berada di belakang imam. Ya. Kemudian setelahnya di belakang mereka makmum perempuan. Ya. Makmum perempuan, ini posisi. Dan makanya kita mengatakan bahwa bila mana sejajar makmum perempuan dengan makmum laki-laki, tidak sesuai dengan sunnah. Ya. Dalam sebuah masjid itu, makmum laki-laki sebelah kiri, atau makmum laki-laki sebelah kiri, makmum perempuannya sebelah kanan. Ya, sejajar. Ya, di belakang imam semuanya, ini tidak sesuai dengan tuntunan sabnya yang dijelaskan atau yang dilakukan di zaman Nabi, baik dalam sholat ini, dalam sholat sunnah ini, maupun di sholat di masjid Nabi SAW. Posisi sab perempuan itu di belakang makmum laki-laki. Ya. Kemudian yang keempat, yaitu yang berkenaan dengan bunyi bab bahwa perempuan itu walaupun dia sendiri sudah terhitung sab. Jangan mentang-mentang saya sendiri, saya bersamaan saja dengan anak-anak. Kan anak-anaknya juga. Anas anaknya. Yang anak kecil itu yatim. Anak yatim kecil itu anaknya. Apa salahnya dia bersab dengan mereka bertiga di belakang Nabi. Ya, di belakang Nabi. Tetapi itulah susunan yang syar'inya. Susunan yang syar'i. Makmum yang laki-lakinya ada, yang perempuannya ada. Yaitu makmum laki-laki yang bila mana lebih dari satu di belakang imam, kalau makmum perempuan, walaupun dia sendiri, dia tetap di belakang makmum laki-laki dan tidak dibenarkan di samping atau satu sab dengan laki-laki. Tidak dibenarkan di samping atau satu sab dengan laki-laki, dia berada di belakang makmum laki-laki. Saya bacakan terjemahan hadis ini. Kata Anas bin Malik, suatu ketika aku dan seorang anak laki-laki yatim. Maksudnya adiknya. Ya, maksudnya adiknya. Ya, yang karena Anas sudah yatim. Ya. Yatim. Ya. Suatu ketika aku dan seorang anak laki-laki yatim, yaitu adiknya, bermakmum kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di rumah kami. Di rumah kaminya menunjukkan bahwa boleh salat berjamaah sunnah di rumah. Kemudian, dan ibuku Ummu Sulaim berdiri di belakang kami. Nah, ini yang diambil oleh Imam Bukhari, sehingga dibuatkan bab. Di situ kan hanya ada Ummu Sulaim, bukan pondok pesantrennya, sehingga jumlahnya ratusan. Ini Muslim nama orang, ya. Nama orang. Ibu kami, maksudnya ibu mereka, yaitu Ummu Sulaim, berada di belakang kami dan dia sendiri. Kalau seandainya dia sendiri itu tidak membentuk saf, ya, sebagaimana laki-laki, maka Nabi sudah memerintahkan, apalagi kondisi rumahnya kecil, bukan di masjid. Ya. Maka Nabi SAW akan menyuruhkan, ini kedua-duanya anakmu, tidak apa-apalah kamu berdampingan dengan mereka. Kemudian mereka juga masih kecil-kecil. Anas ketika itu mungkin umurnya belasan tahun. Karena Nabi meninggal dunia umurnya berapa? 20 tahun. Ya. Ketika dia tiba di Madinah, Nabi, dia umurnya 10 tahun. Dan 10 tahun itulah dia berkhidmat kepada Nabi SAW, menjadi pembantu Nabi. Ya, berapalah umurnya? Ya, apa salahnya dia berdampingan dengan ibunya? Tetapi karena inilah aturan, walaupun dia sendiri, dia di belakang makmum, mesti, ya, walaupun dia sendiri dan dia sudah membentuk satu saf. Karena yang masalahnya, makmum ini harus membentuk satu saf, bukan sendiri. Makmum ini harus membentuk satu saf. Dalam sholat berjamaah itu harus ada saf. Ini kaidahnya, bahwa dalam sholat berjamaah harus ada saf. Bagaimana dengan satu orang makmumnya? Harus bentuk satu saf. Dengan siapa? Ya, dengan imam. Dengan imam. Makanya dalam bab-bab yang sebelumnya, bahwa makmum yang sendiri, makmum laki-laki bagaimana sendiri, dia harus bersatu sab dengan imam. Berada di samping imam, bukan di belakang. Karena di belakang kan tidak satu sab jadinya. Walaupun di samping itu tetap di samping, tapi di belakangnya sedikit, tetap saja di belakang. Yang di samping itu ya berada di sampingnya, sejajar. Ya. Sepertinya dalam bab yang kita katakan, berada di samping kanan imam, sejajar. Sejajar posisinya. Sementara yang dipahami karena oleh sebagian kaum muslimin, karena kita akan mengikut, mesti di belakang. Ya. Makanya nanti mereka walaupun tetap di samping, tapi mereka berada di posisi belakang. Walau satu langkah, walau hanya satu jengkal, pokoknya di belakang. Karena kan kita ikut dia. Itu kan logika. Logika. Sementara sunnahnya ini, tuntunannya itu, Nabi SAW bahkan meletakkan dalam sholat itu, dan gerakan-gerakan yang di luar sholat itu tidaklah merusak, karena memang itu penting. Bahkan sebagian ulama mengatakan wajib berada makmum itu di samping kanan imam dan sejajar. Ya, sejajar. Karena dalam sholat berjamaah, kan sholat berjamaah jadinya, sholat berjamaah itu harus ada saf. Harus ada saf. Ya. Nah, itu masalahnya tadi. Kalau seandainya ada perempuan dan dia sendiri, bagaimana buat sabnya? Dia sendiri itu satu sab itu. Nah, ini yang kita pelajari. Dia sendiri sudah satu sab. Sudah satu sab. Walaupun dia sendiri. Jangan dia membentuk sab satu dengan laki-laki. Saya sendiri tidak bisa satu sab ini. Oh, tidak apa-apalah. Ini kan anak-anak saya. Kata Ummu Sulaim beralasan kepada Nabi. Tidak. Kata Anas, ibu kami Ummu Sulaim di belakang kami, walaupun dia ibu kami, tetap ya, tuntunannya adalah ia berada di belakang dan dia sudah satu saf itu, walaupun dia sendiri, dia dapat, sudah dapat pahala bersab di belakang imam. Ya, inilah beberapa faedah yang kita ambil dari hadis ini, selain dari apa yang ditegaskan oleh Imam Bukhari bahwa wanita tidak perlu khawatir, tidak perlu khawatir, tetapi kalau kita lihat kondisi masjid-masjid kita dibandingkan antara jemaah laki-laki dan jemaah perempuannya, nampaknya lebih banyak jemaah perempuannya. Tidak perlu khawatir, lebih banyak jemaah perempuannya, tidak akan mungkin satu orang yang khawatir. Kita laki, jemaah laki-laki tidak ada. Ini cerita ini dan kisah nyata, kisah nyata dalam sebuah perjalanan yang terjadi pada mereka. Yang bercerita itu mereka subuh singgah mereka di sebuah masjid, mungkin sebagian yang hadir dalam kisah ini ada di sini. Singgah mereka di sebuah masjid. Ketika masuk masjid yang ada perempuan saja. Yang ada perempuan. Mudah-mudahan lah perempuannya wajib salat di masjid. Ini menunjukkan bahwa tidak khawatir lah kalau wanita itu salat sendiri di belakang, karena kayaknya lebih bersemangat ibu-ibu menghadiri salat di masjid daripada bapak-bapak yang wajib salat di masjid. Tetapi walaupun dia sendiri, nanti misalnya kejadian salat sendiri, maka salatnya sendiri di belakang saf itu tetap tuntunan, dan dia sudah membentuk sebuah saf. Sudah membentuk sebuah saf, tidak mesti dia berdua. Kalau tidak ada perempuan yang lain, dia mesti berada di saf laki-laki. Tidak. Bahkan itu tidak dibenarkan sama sekali. Walaupun mahram, walaupun anak sendiri. Kalau seandainya boleh, maka muslim sudah diposisikan di samping anak-anaknya. Anas dengan anaknya yang paling kecil yang masih belum balik, yang belum balik. Anas sudah balik karena dia sudah belasan tahun, sementara adiknya masih kecil, dan mereka berdua sudah yatim. Mereka berdua sudah yatim. Ummu Sulaim nantinya akan menikah dengan Abu Talha. Abu Talha. Jadi Ummu Sulaim, Anas ini nanti akan punya anak, punya saudara tiri, punya saudara tiri, dan mereka ini keluarga orang-orang yang luar biasa. Anas bin Malik, Ummu Sulaim ini keluarga luar biasa. Dia punya saudari yang juga luar biasa, Ummu Haram bintu Milhan. Dari pihak ayahnya juga Anas ini memiliki Abu Haram itu yang terbunuh di peperangan Bi'r Ma'una. Yang Nabi yang dikhianati oleh musuh-musuh orang-orang kafir yang mengaku masuk Islam, kemudian minta 70 orang untuk mengajarkan mereka Al-Quran dan agama. Dikirim oleh Nabi SAW 70 ahli-ahli baca Al-Quran, yang kata Anas salah satunya adalah pamannya. Paman maksudnya keluarga ibunya. Keluarga ibunya, yang mereka ini sewaktu di Madinah siangnya bekerja, malam harinya belajar agama, dan nanti hasil dari bekerja mereka untuk diinfakkan kepada fuqara, karena mereka orang-orang Ansar yang sangat dermawan. Anas bin Malik orang Ansar nih, Ummu Sulaim orang Ansar, sehingga mereka kalau tidak punya kekayaan yang lebih, mereka akan bekerja untuk diinfakkan. Jadi niat mereka mencari harta itu untuk diinfakkan. Sementara mereka terus belajar agama sampai pamannya ini menjadi seorang qari yang nanti diutus, dan dia terbunuh di peristiwa yang menyayat-nyayat hati Nabi SAW. Bahkan Nabi SAW kunut mendoakan kecelakaan untuk mereka-mereka yang berkhianat tersebut selama satu bulan. Dan bukan hanya salat subuh, hampir semua salat. Zuhur dia kunut, asar kunut, maghrib kunut, sebagaimana dijelaskan dalam banyak riwayat. Ini namanya kunut nazilah. Kemudian juga Anas punya paman, yaitu yang sama namanya dengan dia, Anas. Anas ibn Nadhar. Ini pamannya, keluarga ayahnya yang luar biasa semangatnya dalam menegakkan agama Allah SWT. Syahid di perang Uhud dengan keadaan yang tidak ada yang mengenali dia lagi. karena sudah habis tubuhnya, jasadnya oleh senjata. Mukanya sudah habis, semuanya sudah habis. Nanti yang akan mengenali adalah Ar-Rubayyi' binti Nadar, saudarinya. Ini juga wanita luar biasa. Jadi Anas ini keluarga luar biasa. Maka Nabi SAW, mungkin juga karena ada hubungan, karena Nabi SAW kan dari keturunan ayahnya, ada yang dari Bani Najjar di Madinah. Ya. Maka ada hubungan dengan sebagian orang Ansar Rasulullah SAW, termasuk Ummu Sulaim. Makanya hubungannya dengan Ummu Sulaim hubungan yang luar biasa. Bahkan dia seperti ini, datang ke rumahnya dan sholat di sana. Bahkan Nabi pernah tidur di rumah Ummu Sulaim, tidur siang. Ya, sehingga dia bercucur, keringatnya bercucuran, kemudian dikikis ya oleh Ummu Sulaim tetesan yang kena misalnya keringatnya kristal ya, butiran-butiran seperti mutiara sebagaimana dalam sebagian riwayat diceritakan, dan dia harum, maka dikikis dimasukkan ke dalam botol oleh Ummu Sulaim. Ini hubungan yang sangat spesial antara Nabi dengan keluarga Ummu Sulaim dan anak-anaknya. Di sini Nabi sholat, dan ini juga merupakan ketawaduan Nabi ya, diundang ke rumah sahabat-sahabatnya, dia datang dan banyak sekali ya, ketawaduan Nabi SAW nampak. Dan bahkan Nabi SAW tidak pernah menolak permintaan ya, tidak pernah menolak permintaan. Bila mana ada yang meminta, maka dia pernah, tidak pernah menolak. Dalam Sahih Muslim ada seorang wanita yang kalau dalam bahasa kitanya bocor, bahasa kitanya bocor, paham ya? Ya, bocor, berjumpa dengan Nabi di jalan, ditariknya Nabi SAW, saya ingin berbicara denganmu, saya ingin berbicara denganmu. Maka Nabi SAW ikuti apa yang diinginkannya, kemudian berbicara, tidak tahu apa yang disampaikannya, inilah, itulah, kesana, kesini, timur, barat, utara, selatan, pembicaraannya tidak ada yang mengarah, namanya bocor. Sudah puas dia bercerita dengan Nabi, pergi dia. Nabi SAW bingung, tidak tahu apa yang disebut sampaikan, dia hanya bercerita begitu saja, dan dia pun sendiri yang pergi ya. Dan Nabi SAW tidak pernah, Nabi tahu dia wanita yang seperti itu, tapi Nabi tetap melayani apa yang diinginkannya ya. Nah, ketika diundang ke rumah sahabat, banyak sahabat yang mengundangnya, seperti seseorang yang meminta berkah kepada Nabi, seperti dalam hadis yang telah kita baca dalam Sahih Bukhari juga, diundang untuk sholat dan Nabi sholat di rumahnya untuk menjadikan tempat sholat di rumah, tempat sholat sunat ya, tempat sholat sunat di rumah, dan telah diresmikan oleh Nabi dengan sholat di tempat tersebut ya. Ini juga termasuk bukti ketawaduan Nabi SAW sebagaimana juga dalam hadis ini ya. Jadi itulah beberapa hal yang perlu kita ketahui dari hadis ini. Yang paling inti adalah apa yang juga disimpulkan oleh Imam Bukhari, bahwa wanita bila mana dia berada satu sab, satu orang dalam sebuah sab, tidak perlu dikhawatirkan karena dia sudah membentuk satu sab. Dan jangan pula dia ya maju dan berada di sab laki-laki, karena ini tidak dibenarkan sama sekali. Kalau dibenarkan, maka kejadian di rumah Anas itu tidak seperti yang diceritakan di sini. Ya tentu Ummu Sulaim akan berada di satu sab bersama anaknya Anas dengan satu lagi anaknya yang paling kecil. Ya, tetapi ternyata tidak. Nabi di depan sebagai imam, mereka berdua di belakang Nabi, dan ibu mereka berada di belakang mereka semua. Inilah tuntunan membuat sab bila mana makmumnya ada laki-laki dan ada perempuan, dan makmumnya seorang saja perempuan, dan yang laki-lakinya lebih dari satu orang, maka posisinya seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Dan di bawah hadis di sarah yang kita pegang ini ya, ada beberapa faedah ya. Satu, halaman, di halaman yang sama di bawah, 2, 3, 4 ya, yang di sebagiannya tadi telah kita sebutkan ya. Seperti contoh nomor 3 yang belum mungkin kita sebutkan, anak yang masih kecil diperbolehkan berdiri dalam sab salat meskipun ia belum baligh. Ini juga boleh, walaupun memang dalam sebagian riwayat memang dikhususkan sub mereka. Mereka kalau memang lebih dari cukup banyak, mereka dikhususkan sabnya di belakang. Ya, ada sebagian riwayat yang menjelaskan tentang dikhususkan sab mereka di belakang. Kalaupun mereka masuk ke sab dewasa, nah ini contohnya boleh, atau yang orang-orang yang sudah balig, ya boleh, ya, dan tidak memutuskan sab. Yang penting satu jenis kelamin, laki-laki sama laki-laki. Anak-anak tidaklah memutuskan sab, kecuali kalau anak-anaknya disab laki-laki perempuan, kalau anak-anaknya disab perempuan laki-laki, itu yang tidak benar. Ya. Ya, itu yang keempat, itu yang tadi kita tekankan ya, tidak ada tempat bagi seorang wanita untuk bergabung dengan kaum pria dalam membentuk satu sab dengan alasan saya sendiri. Nah, walaupun Anda sendiri, tetap Anda berada di belakang. Dan sendirinya Anda sudah membentuk sebuah sab. Selesai kita dari bab 78. Ya, kita lanjutkan ke bab 79. Ya. Babu maimanatil masjidi wal imam. Maimanatil masjidi wal imam. Maimanah, itu yang kita pelajari di tafsir ya. Ashabul maimanati. Ashabul maimana, sebelah kanan, ya, sebelah kanan atau yamin. Bab sebelah kanan masjid atau sebelah kanan imam. Maksudnya apa? Ya, posisi yang dianjurkan ya. Ya, posisi yang dianjurkan. Maksudnya yang utama. Apalagi di sebelah kanan imam, bila mana sabnya, bila mana makmumnya satu orang, ini bukan hanya sekedar dianjurkan, justru dilazimkan, mesti ya, berada di sebelah kanan imam. Adapun kalau masalah imam jelas ya, masalah imam di belakang, di sebelah kanan imam jelas ini sebuah keutamaan. Cuma para ulama di sini, bila mana sab sabnya utuh dari ujung ke ujung penuh, ya, maka dalam kondisi demikian yang sebelah kanan, maksudnya dari belakang imam ke arah sebelah kanan imam, yang otomatis juga akan sebelah kanan apa? Masjid, iya kan? Benar itu, sebelah kanan imam itu sebelah kanan masjid, iya. Ya, otomatis sebelah kanan masjid. Bila mana sabnya utuh, ini uraiannya ya, rinciannya, bila mana sabnya penuh satu sab, maka dari mulai belakang imam, karena standar keutamaannya itu kan belakang imam. Dari mulai ke belakang imam ke arah kanan imam, yang otomatis arah kanan masjid, dibandingkan dengan sebelah kiri lebih utama. Lebih utama. Ya. Tetapi tidak semua ya. Ukurannya, standarnya juga yang kedua, kedekatan mereka dengan imam. Ya. Yang paling dekat dengan imam sebelah kiri, yang paling dekat dengan imam sebelah kiri, dengan yang paling jauh sebelah kanan, tentu yang paling dekat yang lebih utama. Misalnya, dua orang di belakang imam ke arah kiri, dengan 10 orang samping kanan imam sebelah kanan. 10 orang ke sana, sebelah kanan, dengan dua orang ke sebelah kiri, tentu yang lebih utama yang ke sebelah kiri, yang paling dekat dengan imam, ya, yang paling dekat dengan imam, karena standarnya adalah kemuliaan yang di belakang imam. Nanti kalau totalnya secara total, sebelah kanan dengan sebelah kiri, tentu lebih utama sebelah kanan. Tetapi orang per orangnya maka yang diukur adalah yang paling dekat dengan imam. Ya, dari pengikutannya sajalah berbeda. Ya, orang yang berada di belakang orang yang diikutinya langsung dengan orang yang jauh di sana, rasanya juga berbeda. Ya, rasanya juga berbeda. Terkadang enggak tahu apa yang diperbuat oleh oleh imam. Sementara dia di ujung sana sebelah kanan. Enggak nampak imamnya, dia hanya mengikuti aba-aba suara. Kalau yang di belakang walaupun sebelah kiri, dia masih melihat dan menyaksikan imam. Apa gerakan imam, dia masih bisa melihatnya. Dan itu dua dia. Dia dua punya, dia memiliki dua modal atau dua bahan untuk mengikuti imam. Yang pertama suara aba-aba, yang kedua gerakan. Sementara yang di sebelah kanan ujung, dia hanya mengikuti apa? Suara. Ya, dari situ dia sudah kekurangan, magnetnya sudah kurang. Magnet untuk dia ditarik oleh imam itu sudah kurang. Di sini juga secara logikanya seperti itu. Kemudian yang memang di belakang imam itu yang lebih utama, liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaklah yang berada di belakang saya, maksudnya di belakang imam langsung. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan maimanatil masjid wal imam, itu kalau semua secara keseluruhan, dari belakang imam ke sebelah kanan, dari belakang imam sebelah kiri, secara keseluruhan maka lebih utama yang sebelah kanan. Tetapi orang per orang, yang semakin dekat dengan imam semakin utama. Ya. Karena dari sisi tadi juga ya, pengikutannya kepada imam lebih besar kekuatannya daripada orang yang sekedar mendengarkan aba-aba suara. Kita baca hadisnya. Hadis nomor 728, Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Musa qala haddatsana Thabit ibn Yazid qala haddatsana Asim an Syabi an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qumtu lailatan usalli an yasarin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa akhadha bi yadi aw bi adudi hatta aqamani an yaminihi وَقَالَ بِيَدِهِ مِنْ وَرَائِهِ مِنْ وَرَائِهِ ya. مِنْ وَرَائِهِ. Ini hadis yang sudah lebih dari satu kali kita baca. Peristiwa dia peristiwa cuma satu kali, kejadiannya satu kali, ceritanya yang disebutkan oleh ulama berkali-kali. Dan ini tuntunan atau pedoman bila mana makmum itu laki-laki itu sendiri. Abdullah bin Abbas salat ya, satu malam ya, di rumah bibinya Maimunah ya, di sholat bersama Nabi, tetapi dia berdiri di samping kiri Nabi, maka Nabi SAW memegang tangannya atau pangkal lengannya ya, kemudian dia pindahkan ke sebelah kanannya dalam sholat ini. Saat sholat dipegang tangannya Nabi, kemudian dibawa dari arah belakang dipindahkan ke sebelah kanan Nabi SAW ya. Ini posisi di samping kanan imam sesuai dengan bunyi bab maimanatil imam, di belakang di samping kanan imam. Ini menunjukkan bahwa samping kanan imam ini utama, baik itu ketika makmumnya sendiri atau ketika makmumnya banyak, berarti sabnya juga yang sebelah kanan yang paling utama bila mana ada yang sebelah kiri ya, banyak sebanyak itu pula. Tetapi kalau seandainya yang sebelah kiri sedikit, sebelah kanan banyak, yang sedikit ini yang paling dekat dengan imam, maka yang paling kiri ini lebih utama. Ya, daripada yang sebelah kanan ujung sekali. Ya, ini yang perlu diperhatikan. Jadi untuk membuat sab itu, pedomannya adalah startnya dari belakang imam. Bukan startnya dari ujung sana, karena sana tidak ada keutamaannya. Kalau sudah membentuk satu sab, barulah nanti mereka ada yang kanan, ada yang kiri. Kalau tidak ada yang sebelah kiri diisi kanan semuanya, ini tidak ada keutamaannya sama sekali. Yang sebelah kiri tidak ada, bagaimana mengatakan sebelah kanan itu utama? Ya, justru sebelah kirinya berdiri 3 orang saja, sementara yang sebelah kanan 50 orang. Ya. Yang 5 orang ini jauh lebih mulia, lebih utama daripada 40 atau 47 orang kesananya, ya, ke sebelah kanannya. Karena memang star membuat sab itu dari belakang imam. Kemudian nanti, nah sekarang kita memilih. Ini cara juga kita masuk ke sab ya. Kalau seandainya sab sebelah kanan sudah panjang dan tinggal beberapa orang saja tersisa, sementara sab sebelah kiri baru mulai 2 atau 3 orang. Mana yang kita utamakan? Kok bisa? Bukankah yang sebelah kanan itu apa? Karena dia jauh dari imam. Dari sisi pengikutannya saja sudah berbeda. Jadi bukan mutlaknya yang sebelah kanan itu utama, tetapi yang kalau perbincangannya kapan yang sebelah kanan itu lebih utama, baris yang ke-9 atau yang ke-8. Al-Bukhari mengisyaratkan kepada hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan sanad yang sahih dari Al-Bara', ia berkata, dahulu jika kami salat di belakang Nabi SAW, kami ingin sekali berada di sab sebelah kanan beliau. Ya. Maksudnya yang dekat dengan dia, sebelah kanannya. Ini yang dimaksud maimanatul masjid wal imam. Usaha mereka untuk berada di sebelah kanan. Utamakan sab kanan saja, semesta kiri hanya sedikit saja. Ya. Ini ternyata tentu beberapa orang saja. Maka yang ditekankan para ulama adalah mengisi yang sebelah kiri yang lebih dekat dengan posisi imam. Wallahu a'lam. Ya. Adapun faedah-faedah dari hadis ini selain apa ya? Selain dari masalah sab yang sebelah kanan, ditambah lagi dengan riwayat dari Al-Bara, kemudian dari Aisyah radhiyallahu taala anha yang telah kita baca juga, bolehnya masuk ya, di malam hari. Dilihat ada ini seorang jam 11 malam atau jam 12 malam atau jam 1 malam, jelas dia salat sunat, boleh masuk sebagai makmum. Ya. Atau di luar waktu salat dan bukan di tempat safar, masjid kampung misalnya, di waktu salat tiba-tiba ada orang salat, ini pasti ini salat, ya, bisa jadi ini salat sunnah bagi orang yang misalnya salat duha, dia salat duha kemudian kita berimaman salat duha dengannya. Ya. Karena memang kita katakan tadi bolehnya sholat sunat itu berjamaah. Ya, tapi bukan sebuah tuntunan yang harus dirutinkan ya. Nah, boleh masalahnya bukan berarti tidak dibenarkan untuk menjadikan. Ya. Kalau seandainya itu bukan perkara yang biasa, maka selesai sholat kemudian dia menghadap ke Ibn Abbas. Sebenarnya posisi kamu tadi bukan di situ. Seharusnya kamu di sebelah kanan saya. Ini kalau seandainya tidak terlalu mendesak, ternyata Nabi SAW ajarkan saat itu juga, menunjukkan juga dipahami bahwa sebelah kanan imam itu sudah pasti sebelah kanan masjid. Ya, sebagaimana. Kemudian gerakan-gerakan seperti bab yang sebelumnya, bahwa gerakan yang dibutuhkan dalam sholat tidaklah merusak sholat. Gerakan yang dibutuhkan dalam sholat tidaklah merusak salat, yang diambil dari kisah Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu. Baik, kita ambil bab yang ke-80, ini mungkin yang terakhir ya pada hari ini. Babnya cukup panjang tapi hadisnya cuma satu ya. Bunyi babnya, idza kana bainal imami wa bainal qaumi haitun au sutratun. Sampai di situ bunyi babnya, nanti ada uraian yang lain. Apabila antara imam dengan makmum ada pembatas penghalang, ya, ada pembatas dinding atau sutroh, apakah hukum bermakmumannya ini sah atau tidak? Imamnya dipisahkan dengan makmum oleh sesuatu, oleh dinding, oleh sutroh, oleh tiang, bukan di tengah-tengah tapi antara mereka di hadapan makmum, berarti di belakang imam. Ya, di hadapan makmum, di belakang imam. Bagaimana hukum bermakmumannya? Jawabannya sah. Ya, ya, sah, bukan sah pernikahannya. Sah. Ya. Sebagaimana akan dijelaskan dalam hadis ini. Wa qala al-Hasanu la ba'sa an tusalliya wa bainaka wa bainahu nahrun. Bahkan Al-Hasan al-Basri lebih luas lagi. Ya, lebih luas lagi, tidak mengapa dan tidak merusak hukum bermakmuman. Terpaksa dilanjutkan di seberang sana, tapi pasang pengeras suara ya, ke seberang, bisa jadi terjadi. Ini kemungkinan. Ungkapan Hasan ini hanyalah ibtiradiyah, menunjukkan bahwa apapun yang memisah kamu dengan imam, selama kamu melihatnya, ini kaidahnya ya, selama kamu melihatnya atau mendengar suaranya, ya, maka bermakmumannya kamu dengan dia tetap sah. Ya. Bermakmumannya kamu dengan dia tetap sah. Seperti yang dijawab oleh para ulama, ketika sholat di Masjid Haram Mekah. Di mana itu Ustaz? Di atas hotel yang ada masjid yang nampak terbuka kaca ya, di Syarikah Mekah itu, di depan ya, Syarikah Mekah, di jam gadang yang bukan jam gadang sekarang. Ya, sebelum Tower Zamzam itu, yang jam besar itu ada jam besar dari yang mungkin hampir sama atau lebih besar dari jam gadang Bukit Tinggi ya. Yang bangunannya yang pernah ke Mekah. Nah, di situ di dua tower itu ada tempat sholat. Ya. Yang nanti akan di depannya ada kaca dan melihat bukan melihat imam ya, tapi melihat orang yang melihat imam. Dan sekaligus mendengar karena pengeras suaranya sampai ke sana. Para ulama mengatakan boleh di sini walaupun terpisah terpisah oleh dinding masjid atau sholat di luar Masjid Haram. Ya, ini juga termasuk ya. Karena kaidahnya bermakmum itu yang pertama melihat imam, kemudian melihat orang yang melihat imam. Loh, saya melihat orang yang tidak melihat imam. Iya, tapi kan dia melihat orang yang melihat imam juga di depannya. Depannya melihat orang yang melihat imam juga di depannya. Depannya juga melihat imam. Sampai nanti ke sah pertama. Ya, bukan langsung ya. Karena kita berada di sah yang paling belakang, kemudian kita melihat sah yang di depannya. Iya kan? Yang sah yang depan kita melihat sah yang di depannya. Sah depan itu melihat sah depan. Begitu seterusnya sampai ke sah yang pertama, yang di belakang imam. Itu maksudnya. Jadi kaidah bermakmum ini adalah melihat imam atau melihat orang yang melihat imam. Dan tidak mutlak dengan suara. Karena suara ini bisa jadi, saya berimaman dengan suara radio. Tidak benar ini. Suara radio. Kemudian kaidahnya juga jelas kepada ulama, bila mana dia berada di dalam satu masjid. Ya, sekian masjid yang kita sholat di dalamnya, kita tidak mesti melihat imam. Ya. Selama kita berada di dalam satu masjid atau berada di satu masjid, maka bermakmumannya sah. Makanya di sini Imam Al-Hasan Al-Basri memberikan perumpamaan, walaupun itu tidak mungkin terjadi, apalagi di zaman beliau. Tetaplah sah sholat kamu walaupun antara kamu dengan imam dipisahkan oleh sungai. Ya, dipisahkan oleh sungai. Wa qala Abu Mijlaz ya'tammu bil imami wa in kana bainahuma tariq. Ya. Tetap sah bermakmuman sekalipun antara jamaahnya atau makmumnya dengan imam itu dipisahkan oleh jalan. Ya, kalau sekarang jalan raya. Ya, kalau masjid Mekah, Madinah itu tidak mustahil terjadi seperti ini ya. Ya. Bisa jadi dua buah jalan raya yang memisahkan antara makmum ini dengan imam. Apalagi di musim haji. Ya. Dua buah jalan raya bisa? Bisa. Ya. Yang memisahkan antara makmum dengan imam. Ya. Au jidar atau dinding. Ya, dinding ini ketentuannya para ulama, walaupun tidak seperti sekarang ini antara makmum perempuan dengan laki-laki ya. Ya, kan tidak terlihat dan terpisah oleh sitar, itu termasuk dinding. Para ulama mengatakan bila mana tetap berada di satu masjid, maka itu tidak juga berpengaruh. Dinding itu tidak berpengaruh. Dan kasusnya dalam hadis ini nih. Kasus dalam hadisnya adalah dipisahkan oleh dinding. Tetapi Nabi SAW tetap menyatakan itu sah bermakmumannya para sahabat dengan dia. Kemudian idza sami'a takbiral imam. Ini syarat yang kedua. Yang disebutkan di sini adalah syarat yang kedua, yaitu mendengar suara. Mendengar suara, kemudian para ulama menambahkan dia berada di satu masjid. Ya. Berada di satu tempat salat. Dan ini suara ini bukan sandar tadi ya, karena kalau dia letakkan radionya di depan, kemudian dia membuat sab radionya jadi imam mengikuti suara, ini tidak benar ya, karena walaupun itu di radio itu menukilkan sholat di masjid tertentu, misalnya sholat di Masjid Haram di Mekah ya, kan ada siaran langsungnya, atau televisi nampak imamnya, tapi kita sholat di rumah dan imamnya di Masjid Haram. Kamu sholat di mana? Saya berimaman dengan imam Masjid Haram loh. Bagaimana caranya? Ini wali ini. Ya. Ternyata maksudnya berimaman di TV, dan ini tidak benar karena tidak berada di satu masjid tempat sholat. Ini tambahan ya. Dan pernyataan Imam Bukhari di sini katakan, haddatsana Muhammad bin Salam qala akhbarana Abdah an Yahya bin Sa'id bin Al-Ansari an Amrah an Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Hadisnya hadis Aisyah dan perawinya dari beliau adalah murid perempuannya. Ya. Amrah bintu Abdurrahman, ini wanita yang luar biasa dari generasi tabi'in. Ulama dan bahkan muridnya ulama besar Yahya bin Sa'id Al-Ansar. Al-Ansari ini pakar ilmu hadis di zaman sigar tabi'in. Ya. Tabi'in kecil. Kamarnya atau di rumahnya, rumah Aisyah ya. Wajidalul hujrati qasir. Dan dinding rumahnya itu rendah. Rendah. Fara'an nasu syakhsa an-nabi SAW. Maka orang yang di belakang dinding melihat Nabi. Ya, mungkin hanya sebahu ya. Ya, tetapi ketika berdiri nampak kepala Nabi, nampak pundak Nabi. Ya. Jadi tetap ada pemisah dinding, tetapi yang di belakang dinding itu melihat tubuh Nabi atau melihat bagian atas dari tubuh Nabi. Ya, faqama unasun yusalluna bi salatihi. Melihat Nabi salat dari belakang dinding, mereka ikut berimaman. Ya, tapi mereka di belakang dinding. Fa'asbahu, maka besok harinya, ini surat malam nih, fatahaddatsu bidzalik, mereka bercerita tentang itu. Ya. Bercerita kepada yang lain. Faqama al-lailatas tsaniyah, pada malam keduanya Nabi juga salat di malam hari. Faqama ma'ahu unasun yusalluna bi salati. Sana'u dzalika lailataini aw tsalatan. Terjadi kejadian itu dua malam atau tiga malam. Malam pertama beberapa orang saja. Pagi harinya mereka bercerita. Ya, tadi malam kami berimaman dengan Nabi salat malam. Banyak yang tertarik. Nanti malamnya besok yang sebagian yang lain juga ingin melakukannya, maka malam kedua lebih banyak dari malam pertama. Malam ketiga lebih banyak di malam kedua. Ya. Hatta idza kana ba'da dzalika, hingga pada setelah beberapa malam, jalasa Rasulullah SAW falam yakhruj, Nabi SAW tetap di rumah dan tidak keluar. Ya, tidak keluar maksudnya untuk sholat di tempat tersebut, bukan dalam rumahnya sekalian, tempat tersebut yang terpisah dari tempat tersebut dengan masjid dengan dinding yang rendah. Ya. Falam yakhruj, Nabi tidak keluar. Falamma asbaha, ketika besok harinya, dzakara dzalika nas, para sahabat bercerita kepada Nabi, bertanya mungkin ya. Faqala inni khasyitu an tuktaba alaikum salatul lail. Saya khawatir diwajibkan atas kalian salat malam. Makanya Nabi malam berikutnya tidak lagi keluar, karena kalau diteruskan Nabi khawatir nanti difardukan oleh Allah, maka Nabi para sahabat akan berat untuk melakukan. Itu kekhawatiran Nabi. Ya, tetapi mereka tetap ahlul qiyamil lail, mereka orang yang salat malam walaupun itu bukan sebuah amalan yang fardu. Dari kisah ini nampak jelas apa yang ditekankan oleh Imam Bukhari, bahwa antara Nabi dengan para sahabat yang salat beberapa malam itu ada dinding, mereka hanya melihat bagian atas dari tubuh Nabi dan mereka berimaman. Kalau seandainya itu tidak dibenarkan dari selesai malam pertama, Nabi sudah ingatkan, ini kalian kenapa ikut dengan saya? Padahal kita dipisahkan oleh dinding. Tidak sah loh sholat kalian ini. Nah, malam berikutnya terjadi yang sama. Dan Nabi tetap tidak melakukan apa-apa. Tidak menderaskan apa-apa. Malam ketiga juga tidak tetap terjadi. Dan tidak juga mengingkari apa yang mereka lakukan. Dan malam keempat, Nabi tidak keluar. Dan alasannya tidak keluar bukan masalah tadi. Bukan masalah dipisahkan oleh dinding. Tapi alasannya apa? Kalau sempat dia keluar lagi dan terus dilakukan secara rutin, maka Nabi khawatir sholat malam itu jadi fardu. Dan tentu akan berat bagi umatnya. Dan ini, bila mana ini bukan terjadinya di malam Ramadan, maka di sana ada lagi kejadian yang terjadi di bulan Ramadan. Penyebab, salah satu bukti bahwa sholat berjamaah tarawih itu sunnah. Bukan dicetus oleh Umar bin Khattab. Karena ada orang yang mengatakan, mengada-ada dalam agama ini termasuk sunnah hasanah. Orang yang mengatakan adanya bid'ah hasanah itu adalah berdalil dengan perbuatan Umar bin Khattab dengan mengatakan bahwa Umar yang mencetus sholat berjamaah terawih di masanya, yang tidak terjadi di zaman Nabi SAW. Dan dia tambahkan lagi dengan mengatakan ni'matil bid'atu hadhi, sebaik-baik bid'ah ini. Ini menunjukkan bahwa itu bid'ah hasanah, kata mereka. Kalau ini maksud dengan bid'ah ini adalah amalan yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi, maka ini batal sebatal-batalnya. Kenapa? Karena justru terjadi di zaman Nabi. Dan terjadi di bulan Ramadan. Nabi hampir sama dengan kisah ini. Kalau seandainya ini bukan itu kisahnya itu, bisa jadi ini hampir sama, bahwa Nabi di malam Ramadan itu sholat keluar dari tempat yang biasa dia sholat di rumahnya, kemudian nampak oleh orang dalam masjid, dan mereka ikut di belakang Nabi SAW berimaman di malam Ramadan. Satu malam terjadi, malam kedua terjadi. Kalau seandainya itu tidaklah dibenarkan, maka Nabi sudah mengingkari. Dan Nabi SAW melakukan beberapa malam, menunjukkan bahwa sholat tarawih itu ada sunnahnya. Kalau seandainya itu bukan sunnah, maka Nabi tidak akan melakukan malam, tidak akan membiarkan terjadi lagi malam kedua atau malam ketiga. Berarti bukan Umar bin Khattab yang mencetusnya. Berarti kata-kata bid'ah ini maksud oleh Umar bin Khattab bukan dia membuat yang baru, amalan yang baru. Bid'ah yang dimaksud adalah sesuatu yang baru. Karena kan dia melakukan itu di akhir-akhir pemerintahannya, kekhilafahannya. Di awal-awalnya dia tidak melakukannya. Di masa Abu Bakar Siddiq juga tidak terjadi. Padahal dua kali Ramadan di zaman Abu Bakar Siddiq. Karena Abu Bakar itu dua tahun masa pemerintahannya, dua tahun setelah Nabi SAW. Ya, dua Ramadan itu berlalu sementara Abu Bakar tidak melakukan sholat berjamaah. Dan beberapa Ramadan berlalu, Umar bin Khattab berapa lama? 12 tahun. Ya, 12 tahun. Ya. 12 kali Ramadan kira-kira, kurang lebih. Nah, di awal-awalnya Umar tidak melakukan juga. Nah, kemudian nanti di ujung-ujung kekhilafahannya dia mulai mencetusnya, bukan berarti itu yang dimaksud oleh beliau bahwa bid'ah itu adalah perkara yang dahulu saya tidak buat dan juga tidak dilakukan oleh Abu Bakar dan juga tidak dilakukan Nabi secara resmi di masjid. Ya. Adapun sholat berjamaahnya ada sunnah Nabi SAW seperti kejadian dalam hadis ini atau dalam hadis lain yang terjadi di bulan Ramadan. Berarti bid'ah di situ bukan berarti membuat amalan yang baru yang tidak ada tuntunannya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, hadis 729 ini jelas sekali ya menegaskan apa yang disimpulkan oleh Imam Bukhari, bahwa apapun yang memisah antara makmum dengan imam, baik dinding ataupun sutra yang tinggi besar, itu tidaklah berpengaruh kepada bermakmumannya atau hukum bermakmumannya selama mendengar takbir dan berada di satu masjid. Itu syaratnya. Ya, berada di satu masjid. Maka tidak ada yang berpendapat di Mekah itu, ya, kan di dekat dengan Mekah itu ada masjid-masjid kecil ya, yang mungkin jaraknya hanya ratusan meter dari masjid, dari pekarangan masjid haram itu. Ada masjid jin kata orang namanya, ya, masjid kucing ya, masjid kucing. Saya juga pernah situ sholat dan juga menerjemahkan ya kajian-kajian di sana dahulu. Ya. Masjidnya bagus, cuma kecil. Dan mereka imamnya sendiri tidak mengikuti walaupun terdengar, ya, terdengar. Karena masjidnya berbeda, para ulama tidak memberikan pendapat bahwa orang yang berada di masjid itu berimaman dengan imam di masjid haram, karena masjidnya berbeda. Tetapi kalau yang di jalan, di samping masjid itu ada jalan, ya, yang berada di jalan dan sapnya bersambung sampai ke masjid Nabi, ke masjid haram, dan mereka berimaman dengan macam-macam karena mikrofonnya terdengar sampai ke sana, maka para ulama membolehkan yang di jalannya, tapi yang dalam masjidnya tidak, karena sudah berbeda masjid, sudah berbeda masjid. Jadi syarat yang berada di satu masjid ini utama, kemudian mendengar suara imam. Inilah ketentuannya bila mana ada pemisah antara makmum dengan imam. Kalau itu tidak ada, maka tidak sah bermakmumannya walau sedekat-dekatnya. Dipisah antara di Arab Saudi sana ada masjid yang berada di bawah apartemen. Ya, saya ada di apartemen kami yang terakhir itu ada sebuah masjid di sampingnya. Di atasnya apartemen, di bawahnya masjid. Ya. Bawah masjid. Bolehkah orang yang berada di atas berimaman dengan, karena terdengarnya, terdengar suara takbir imam. Boleh enggak? Jelas tidak boleh, karena tidak berada di satu masjid. Yang satu rumah, yang satu masjid. Tidak berada di satu masjid. Ini juga tidak dibenarkan. Dan tadi contohnya misalnya sholat Jumat dan dipisah oleh sekian banyak mobil ya. Karena parkir luas dan jemaah membludak, dan ini banyak sekali terjadi di sana. Sebagian jemaah itu ada yang sholatnya di sebelah parkir dan bahkan di seberang jalan, tetapi tetap berhubungan dengan masjid yang dilakukan sholat Jumat di sana. Maka ini kata para ulama memberikan fatwa bermakmumannya sah, ya, dengan ketentuan memang tadi yang pertama berada di satu masjid atau terikat dengan satu masjid, yang kedua mendengar suara imam. Itulah kesimpulan dari bab yang ke 80 ini, ya. Dan kejadian tadi, kejadian ini terjadi kemungkinan adalah kejadian di bulan Ramadan atau kasus yang lain, ya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita buka ya sesi tanya jawab. Hadis Umar memegang pedang untuk meluruskan sab, bagaimana Ustaz? Karena ada masjid setelah iqamah imam dan muazin pergi ke sab, mengatur sab, mendatangi makmum untuk merapatkan sab. Ya. Tentang kasus Umar ini saya tidak tahu ya. Tetapi bila mana itu diterapkan masalahnya, untuk sebenarnya tidak mesti makmum juga. Memang ada Umar menugaskan seseorang untuk meluruskan sab. Ya. Meluruskan sab. Dan keberadaan pedang di zaman itu wajar ya. Keberadaan pedang di zaman itu sama dengan keberadaan HP di zaman kita. Ya, sama. Tidak ada bedanya. Orang kan biasa-biasa saja bawa HP. Coba kalau HP itu 50 tahun yang lalu, mungkin diingkari oleh orang. Ya. Atau bunyi musik di masjid, bunyi musik dengan melalui HP di masjid, nada panggil HP itu di masjid beberapa tahun yang lalu diingkari. Tapi kalau sekarang orang merasa biasa. Ya. Nah, sama dengan keberadaan pedang di zaman tersebut, karena masa peperangan, ya, masa melawan musuh-musuh Islam, maka dibawanya pedang ke dalam masjid dengan ketentuannya itu suatu hal atau perkara yang biasa, ya, perkara yang biasa. Kemana-mana orang bawa pedang biasa, ya, sama di daerah konflik kemana-mana bawa orang senjata senapan laras panjang itu biasa. Daerah konflik seperti di Yaman misalnya, makanya di sana orang bawa punya senjata itu biasa kata kawan-kawan kita, dan bahkan dijual kayak menjual bawang merah di kita ini, menjual senjata-senjata tersebut. Walaupun di kita itu alhamdulillah ya, sebuah keadaan yang luar biasa. Ada konflik itu seperti itu, ya. Orang bawa menyandang senapang laras panjang itu biasa, ya. Nah, seperti itulah keberadaan pedang. Jangan dibayangkan pedangnya, tapi yang harus diambil kesimpulannya keseriusan meluruskan sab, ya, keseriusan meluruskan sab. Apa yang diterapkan di sebagian masjid dengan serius seperti itu adalah suatu perkara yang harus diapresiasi, ya. Nah, ya. Walaupun tidak harus digarisbawahi, tidak, jangan sampai gulu pula, ya, melakukan atau gulu melampaui batas dalam menerapkannya, ya. Nah, ini juga tidak dibenarkan. Khairul umuri awsatuha, sebaik-baik sesuatu itu berada di tengah-tengah. Tetap diperhatikan sab, tetapi kalau seperempat jam, ya, iqamah sudah dikumandangkan, ya. Ya, iqamah sudah dikumandangkan dan seperempat jam baru diangkat takbir, karena sab dari sab ke sab dulu sampai sab belakang. Ini tidak pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi hanya beban meluruskan sab ini beban pribadi-pribadi, perintah untuk setiap makmum. Yang harus ditanamkan itu, kalau makmumnya tidak menyadari, tidak sadar, tidak mengenal, Walau bagaimanapun nanti sholatnya sekarang ini rapi, nanti sholat berikutnya karena memang mereka tidak mengenali itu dan tidak mau menerapkannya, tidak akan mungkin bisa. Tapi yang harus dilakukan adalah cara yang seperti ini, memahamkan mereka, menyadarkan mereka ini adalah tuntunan agama. Walaupun yang tadi itu kita katakan boleh dilakukan, tapi jangan berlebih-lebihan. Ya, ya. Dan kalau seandainya sab sudah tampak zahirnya lurus dan rapat, kenapa kita mesti ya menugaskan muadzin dan imamnya juga dari sab ke sab terus? Dia kadang tidak butuh lagi mengatakan sawu sufuwakum. Kalau sudah terlihat sabnya sudah rapi dan rapat, dan untuk apa lagi kita mengatakan sawu sufuwakum? Ya. Tapi kalau nampak simpang siur seperti sebagian besar masjid sekarang ini, maka boleh dilakukan cara yang seperti ini. Biasanya kalau masjid yang seperti ini kan sabnya sudah orang-orang yang tahu bagaimana menjaga sab. Nah, apa yang dilakukan oleh imam dan muazzin ini sudah merupakan melampaui batas. Wallahu ta'ala alam. Kedua, bagaimana kalau makmumnya ada yang bocor? Karena di masjid kami ada makmum yang gila. Oh, maksudnya bocor itu ya. Karena bocor ini ada makna yang lain, ya, mencret misalnya kan. Ya, saya pahamnya pertama itu tadi. Ternyata bocor alwi dalam bahasa awak yang tadi wanita tadi ya. Ya. Bila mana karena di masjid kami ada makmum yang itu datang untuk sholat, tidak apa-apa selama dia tidak mengganggu ya. Dan upayakan dia untuk berada di sab yang aman. Nah, upayakan dia tidak ada berada sab di depan, nanti dia bisa jadi keluar, bisa jadi membuat hal-hal yang tidak apa. Mungkin dianggap dia anak-anak, dianggap dia anak-anak yang bagi pengurus masjid. Dan jangan pula sampai diusir keluar masjid. Ya. Karena mereka hamba Allah dan bila mana mereka perhatian dengan masjid, tidak ada masalah. Ya. Di masjid kita itu ada anak-anak. Idiotnya, tapi luar biasa subuh tetap di masjid. Walaupun nanti dia seakan-akan baca Quran, orang menoleh ke dia semuanya, dia suara seakan-akan baca Quran, tapi tidak baca Quran ya. Ya, baca Quran, tapi suaranya keras. Ya, tapi dia tetap sholat. Ya, ini yang luar biasa. Jaga sholatnya subuh terus. Tidak tahu apakah karena memang dia tidak bisa tidur malam, tapi subuh tetap di masjid. Kita lihat, ya, apalagi subuh Ahad. Dia duduk juga di pengajian saya itu. Subuh itu dia duduk pengajian, saya lihat terus dia duduk. Nah, yang anehnya ketika ada pengajian dia tidak bersuara. Ya. Tapi sebelum sholat menunggu iqamah dia bersuara. Ya. Mungkin dia ingin baca Al-Quran tapi dia memang tidak tahu baca Al-Quran. Ya, makanya jangan sampai bersikap keras dengan orang-orang yang seperti ini. Ini yang memberikan keberkahan. Orang yang seperti mereka, anak-anak kecil, orang tua-tua, ini yang Allah SWT berikan keberkahan dan pertolongan. Maka Nabi SAW ingin selalu berkumpul dengan mereka. Ibghunid du'afa. Du'afa itu orang yang lemah akalnya, lemah badannya, ya, lemah fisiknya. Karena ini tempat-tempat di mana Allah menurunkan pertolongan dan keberkahan. Ustaz, mobil berjalan pelan-pelan, kaca jendela tertutup, lalu berpapasan dengan seorang kawannya, supir bunyi klakson sedikit, tujuannya menegur. Mana yang utama adabnya, buka jendela mobil dan mengucapkan assalamualaikum? Yang apa mengucapkan assalamualaikum? Ya. Mengucapkan assalamualaikum, menjawabnya, ya, klakson tetap dibunyikan untuk memberi abang. Sama dengan kita jauh, tidak terdengar salamnya, arahkan, syaratkan dengan tangan. Dia tidak mendengar, dia sudah paham ketika dia mengisyarat. Ini yang seharusnya kita sadari ya, bahwa klakson dan mengisyarat dengan tangan itu adalah isyarat bahwa kita salam. Salamnya tetap ada. Klakson ada, salam juga ada. Kita tekan klakson walaupun tertutup kaca, karena anda mesti mendengarnya. Klakson itu sebagai aba-aba kita menyampaikan kepada dia saya sebenarnya sedang mengucapkan salam. Ya. Ya. Assalamualaikum. Atau untuk lebih selamat, waalaikumsalam. Setelah kita katakan assalamualaikum, kita juga mengucapkan waalaikumsalam. Kemungkinan dia juga mengucapkan salam. Ya, walaupun mungkin tidak ya. Tapi kita untuk mencari pahala. Jangan hanya sekedar tetnya. Antara tidak bertambah suara. Atau orang, halo. Nah, itu tidak ada. Ya, tidak akan ada pahala dan ini bukan tuntunannya. Dari Nabi SAW. Isyarat klakson dengan tangan itu hanya pemberitahuan bahwa kita mengucapkan salam karena suara kita tidak terdengar. Tidak mesti kita buka kaca jendela. Tidak mesti. Klakson itu merupakan tanda kita ucapkan salam. Ini yang perlu dibiasakan cuma salamnya saja. Ya, ucapkan assalamualaikum dan jangan lupa waalaikumsalam. Kemungkinan dia yang mengucapkan salam. Kemungkinan dia yang mengucapkan salam. Ini yang harus dimasyarakatkan dan klaksonnya jangan dihentikan. Tetap klakson. Ya. Dan buka jendela terkadang, apalagi jendela manual itu ya, sulit ya. Sulit. Tekannya, yang menekan yang otomatis itu juga sulit kita membukanya. Apalagi sedang belok, sedang apa, sedang macet. Makanya klakson itu sebagai tanda kita mengucapkan salam. Wallahu a'lam. Tiga pemberian tidak boleh ditolak. Salatun la turaddu al-wasaid wad-duhnu wal-laban. Ya. Hadis Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Pertanyaan yang malamnya, Kamis malam. Ini hadisnya. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Ya. Nabi SAW bersalat, ada tiga pemberian yang tidak boleh ditolak. Adabnya. Adab. Ada yang memberikan bantal? Ya. Ada yang memberikan bantal? Ya, nyuruh tidur. Tidak. Ya, tetapi mungkin untuk kebutuhan, untuk apa ya. Ya. Tidak boleh tolak. Kemudian minyak wangi. Ya, minyak wangi wajar ya. Kemudian susu. Ya, susu. Minuman biasa di zaman dulu. Ini hadisnya dihasankan oleh Al-Albani. Maknanya sesungguhnya tiga perkara tersebut jika dihadiahkan kepadamu atau diberikan kepadamu maka engkau disunnahkan menerimanya. Disunnahkan menerimanya. Walau tidak butuh ya. Walau tidak butuh. Wallahu a'lam. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya, dalam masjidnya tidak akan mungkin terjadi. Ya, di luar memang seperti itu kondisinya. Kondisinya seperti itu. Apalagi di sayap kanan ya, sayap kiri. Karena dalam masjid itu di belakang kanan belakang kiri itu masjid tempatnya perempuan. Dan di belakangnya di luar itu laki-laki. Ya, karena laki-laki. Ini kondisi memang tidak ada masalah, tidak berpengaruh apa-apa. Karena asal. Ya, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dalam kondisi seperti ini, penyusunan apa yang sangat teratur memang di Masjid Nabawi ya. Tempat salat perempuan itu memang ada tempat khusus dan tidak dibenarkan untuk berada di tempat yang lain. Berbeda dengan di Masjid Haram. Di Masjid Haram memang sudah diusahakan, tapi karena memang datangnya orang itu sekarang bersama-sama sehingga untuk memisahkan. Sekarang alhamdulillah saya lihat beberapa tahun yang lalu 2016 ya atau sebelum saya pulang itu saya sudah lihat bagaimana. Setengah jam sebelum saat para masjid itu sudah berada di pintu masuk dan mengarahkan memisahkan ini saat perempuan saat laki-laki ini juga termasuk usaha sementara Masjid Nabawi alhamdulillah ini keteraturan yang luar biasa walaupun nanti posisi kadang sejajar kadang di belakang ini hukum darurat tidak masalah asalnya yang masalah itu masalah di dalam masjidnya upaya untuk meletakkan di belakang perempuan itu memang sudah ada. Tapi dalam masjidnya, kalau pelataran itu tidak bisa diatur. Pelataran itu tidak bisa diatur. Itu pun sudah ada pengaturannya. Yang berhubungan langsung dengan sab perempuan di dalam masjid, itu di ya, sampingnya, belakangnya itu tetap perempuan. Nanti yang sisanya itu di laki-laki. Jadi ini tidak berpengaruh apa-apa. Kemudian tentang sab yang perempuan yang paling belakang, yang paling utama, ini bila mana sabnya banyak. Sabnya banyak, bilamannya satu sab mungkin dibuat belakang nenda. Tetap saja posisi yang sama. Sekarang misalnya di belakang itu kan ada sekitar dua sab atau tiga sab ya, dan yang ada ibu-ibu cuma satu sab. Ya, bagaimana posisinya? Nah, tentu untuk menjauhkan lebih, karena tidak akan mungkin lagi ada yang masuk. Untuk memperjauh posisinya dari perempuan dari laki-laki mungkin caranya seperti itu dia mengambil sab yang paling belakang saja. Susunan sabnya bukan orangnya ya. Karena memang satu sab saja mereka, nanti mereka yang paling belakang saja. bila mana dirasa tidak akan ada lagi orang yang datang. Tapi kalau memang kemungkinan banyak lagi orang yang datang akan meludak, maka dia mengambil saat yang terdepan untuk memberikan kesempatan yang belakang untuk menyambung ke belakangnya. Ini usaha juga, bila mana memang banyak, usahakan untuk agak sedikit lambat, karena memang perempuan itu tidak wajib salat di masjid. Agak sedikit lambat datang, nah sehingga dia mendapat saf yang paling jauh dari laki-laki. Itu saja. Ini masalah adabnya. Masalah adab, dia agak sedikit lambat agar nanti saf pertama sudah penuh, untuk masuk maju ke saf itu juga dia agak lambatkan sehingga saf pertama penuh, saf kedua penuh, tersisa nanti saf yang belakang. Ini yang diinginkan untuk menerapkan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Ya. Tadi ada satu lagi ya. Sebelum terakhir silakan. Waalaikumsalam. Terakhir. Ya, yang kedua. Tempat sholat. Pintu atau depannya kaca? Kaca ya? Kaca. Itu saya tidak tahu, yang ada yang lama ya, yang samping agak jauh dari Taman Zamzam itu tidak salah, yang bangunan lama itu di atas lantai 4 kalau tidak salah, ya lantai 4 itu ada dua tower, itu ada besar ya, jauh lebih besar dari masjid kita ini ya. Kalau di Taman Zamzam saya tidak tahu, itu di lantai pertama di basement. Nah terus sab di luar di pelataran masjid nampak. Ini tidak apa-apa. Nampak. Karena kan melihat orang yang melihat imam. Sab yang di belakang di luar pertanyaan itu kan akan melihat orang yang di dalam masjid nantinya, ujung yang paling dekat dengan pintu akan melihat masjid. Yang di dalam masjid itu akan melihat orang depannya, akan melihat orang depannya, akan melihat imam, itu standarnya. Maka bermakmum dengan bentuk seperti itu tidak masalah. Sah. Ya, sama dengan di hotel tadi. Kata tadi, tapi kan berhubungan langsung dengan orang-orang yang sholat di dekat masjid, ya, berhubungan langsung. Dan dia mereka bukan masjid, mereka tempatnya saja yang berbeda. Kan mereka tidak ada imam di situ. Nah, tadi imamnya masjid. Kalau yang saya contohkan tadi itu masjid ada imamnya, ada muadzinnya, mereka azan sendiri. Ya itu yang terpisah dengan dua masjid. Walaupun di luarnya di jalan itu ada orang yang sholat yang mengimaman dengan Masjid Haram yang di pinggir, ini di pinggir jalan kalau tidak salah dia. Kalau yang saya tahu ya, dia pertigaan. Dua jalan, nanti mengarah ke jalan di tengah-tengah, di ujung ini masjid. Nanti di jalan itu orang mengimami dengan Masjid Haram, sementara yang dalam masjid itu ada imamnya, ada azannya, ada komanya. Nah, ini masjid tersendiri. Kalau yang tadi itu tidak ada imamnya. Imam Masjid Tower Zamzam, tidak ada. Muazzin Tower, tidak ada. Dia tidak ada khususnya. Ini mereka berimam. Ini maksudnya sah imam, berimamannya. Pertanyaan yang pertama tadi tentang apakah Nabi SAW dalam kasus salat malam itu dia menjaharkan? Kondisinya mungkin membutuhkan, walaupun dalil tidak menjelaskannya. Ya. Kondisinya, konsekuensi dari kisahnya membutuhkan untuk membacakan dengan jahar. Karena salat malam itu ya, adalah waktu salat jahar. Salat malam adalah waktu salat jahar, boleh menjaharkan. Dan dalil tidak menetapkan bahwa Nabi membacakan. Kita tidak bisa juga berkata Nabi menjaharkan. Tetapi kondisi sholatnya, konsekuensinya menjaharkan. Ya, menjaharkan. Wallahu'alam. Terakhir ya, di sini juga terakhir ada dua pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sedang sholat ba'diyah. Pada rakaan kedua ada orang bermakmuman dengan kita. Bolehkah kita menambahkan dua rakaan lagi Ustaz untuk mengimami orang yang pengen sholat fardu tersebut? Tidaklah. Ya, kita sama dengan mengada-ada itu. Sholat zuhur 4 rakaan kita jadinya ya, jadi 6 rakaan demi makmum. Ini perkara yang luar biasa lagi ini tambahannya. Nah, ini kan baik Ustaz. Ya, baik, tapi tidak semua yang baik itu sesuai dengan agama. anggapan kita baik, ya, ini tidak dibenarkan, ya, ini perbuatan yang bid'ah. Ya. Ya. Apa hukumnya makan dan minum sambil jongkok dikenakan berdiri, dikenakan kondisi? Apakah dikategorikan sambil duduk? Tidaklah, jongkok bukan duduk. Ya, jongkok benar bukan duduk. Duduk ya duduk. Duduk ya duduk. Dan ini terkadang orang agar terkesan dia duduk, maka dia jongkok. Sebenarnya jongkok itu bukan duduk. Duduk dalam istilahnya dalam meletakkan pantat kita di lantai atau di kaki kita. Sementara jongkok tidak ada, cuma kaki juga. Sama dengan berdiri itu. Separuh berdiri jongkok itu. Ya. Karena kita kan bertumpu dengan kaki juga. Apa bedanya yang berdiri? Sementara duduk itu adalah meletakkan pantat kita di lantai atau di kaki kita. Maka jongkok itu bukan duduk. Dan masalah berdiri dan tidak ini kan sudah masalah pembahasan tentang hukum makan dan minum berdiri. Ya. Yang rajih dari pendapat yang kita teliti adalah makruh. Ya, makruh. Kalau saya kena kondisi, kenapa tidak berdiri saja? Kenapa kita mengelabui orang? Ya, kan ngelabui namanya. Kalau memang kondisinya bisa kita duduk, cukup berdiri. Ya, Nabi SAW pernah duduk, minum sambil berdiri. Kalau memang kondisinya tidak mungkin duduk, ya berdiri sajalah. Jangan kita mengelabui orang. Udah, minum saja berdiri. Walaupun terlihat oleh orang nanti, kalau orang nanti bertanya, kenapa kau berdiri? Tidak mungkin, saya duduk. Udah selesai. Dan Nabi SAW bahkan sengaja minum berdiri karena ingin menjelaskan bahwa terkadang berdiri itu dibenarkan. Ya. Terkadang berdiri itu dibenarkan dan jangan jadikan kebiasaan dan jangan jadikan sebagai tanda kemajuan. Ya. Kalau maju, maka pestanya berdiri. Nah, ini bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Ini haram. Ya. Haram jadinya. Ternyata tiga ya. Katanya dari sisi kesehatan, menjilati jari sesudah makan adanya enzim di jari yang membantu mempermudah proses pencernaan. Apakah benar Ustaz? Saya memang baca ya. Ya, selain keutamaan dari harapan kita untuk memperoleh keberkahan dari yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu tuntunan Nabi. Dan tidak ada pada tuntunan Nabi ini yang tidak lepas dari yang lepas dari keberkahan. Semua yang dituntun oleh Nabi itu berkah. Ya. Semua yang dituntun oleh Nabi itu berkah. Dan pasti cocok dengan kesehatan yang telah ditemukan oleh manusia. Yang belum ditemukan oleh manusia, ya, dan bahkan tidak mungkin diketahui oleh manusia dari tuntunan Nabi itu banyak keberkahannya. Yang pertama, karena itu syariat Rabbul Alamin, syariat yang dituntun oleh Allah Subhanahu wa taala yang tahu apa yang bermaslahat untuk manusia dan apa yang memberikan mudarat untuk manusia. Maka disyariatkan. Allah tidak akan mungkin menyuruh kita mensyariatkan untuk kita perkara yang mencelakakan kita, tidak akan mungkin, mustahil. Maka yang didapatkan manusia itu setelah sekian lama Nabi mengajarkan. Kemudian juga masalah kencing berdiri dan tidak kencing berdiri. Kedokteran kan baru menemukan setelah banyaknya muncul penyakit-penyakit baru menemukan. Sementara Nabi sudah mengajarkan ribuan tahun yang lalu. Ya. Buang air itu dalam keadaan duduk. Kalaupun nanti sama dengan minum ya. Kalaupun nanti tidak bisa kita untuk duduk, maka dibenarkan sekali-kali berdiri. Dan Nabi SAW pernah atasubatata qaumin fabana qaiman. Ya. Dia berdiri di tempat yang tanahnya tidak keras. Kalau disiram air langsung nyerap, apa namanya itu? Gambut atau seperti itulah. Dia ketika disiramkan air walaupun dipercikkan, dia langsung diserap oleh tanah tersebut. Itu yang subatah. Nabi SAW ketika itu buang air dalam keadaan berdiri karena tidak dikhawatirkan memerciknya air kencingnya azakumullah sallallahu alaihi wasallam dari ketika dia tempat tersebut. Jadi dan dia juga tidak kondisinya tidak mungkin berduduk. Nah, dan tuntunan Nabi ini diperiksa ternyata para tokoh ulama pakar kedokteran melihat bahwa buang air dalam keadaan berdiri ini juga ada sisi kesehatannya tidak cocok. Kalau duduknya semua yang ada di kantong kemih itu bisa ditumpahkan dan tidak tersisa, tidak nyangkut. Ya. Ini yang